Wahia lam walamma wa alam wa alamma walamu annahi walamu al-amr wad-du'a wala finnahi wad-du'a. Wad-du'a wa in wa ma wa mahma wa izma wa ayyu wa mata wa aina wa ayyana wa anna wa haythuma wa kayfama wa idza fi shi'r khasa طيب. والجوازم ثمانية عشر. الجوازم عدد 18. لام لما ألم ألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيانا وأنا وحيثما وكيفما وإذ في الشعر خاصة إذا وإذا syair yaitu pada syair secara khusus. Qala asyarihu hafizahullah taala al adawatu al jazima lil fi'l al mudari' 18 jazima wa hiya inda at tahqiq tarji ila 15 jaziman bi isqati alam wa alamma wa kaifama. Al adawat ya partikel-partikel ya, alat-alat untuk menjazmkan fi'il mudhari' itu ada 18 totalnya. Ya ketika ditahqiq, ketika diteliti kembali ya yang 18 ini kembali kepada 15 yang menjazmkan, 15 penjazm. Jadi ya bukan 18 tapi 15 dengan isqat dengan menggugurkan alam wa alamma wa kaifama alam wa alamma wa kaifama. Artinya alam wa alamma ya, nanti akan dijelaskan. Wa kaifama ini tidak dianggap sebagai yang menjelaskan. Amma alam wa alamma fali annahuma dakhilatan fi lam wa lamma. Wa amma kaifama fali annaha la tajzim ala sahih. Ya. Alam wa alamma dia termasuk sebenarnya masuk kepada lam dan lama. Lama bukan berdiri sendiri. Nanti akan dijelaskan. Adapun kaifama yang sahih, kaifama itu tidak menjazmkan sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah taala. Baik. Wa hadhihi al-adawat tanqasimu ila qismain. Ya, al-jawaz. Al-jawazim tanqasimu ila Al-Qismain. Qismun yajzimu fi'lan wahidan. Qismun yajzimu fi'lan laini. Ya, al-jawazim terbagi menjadi dua. Ya, dua kelompok, dua bagian besar, dua kelompok besar. Ya, kelompok yang pertama yang menjazmkan satu fi'il saja. Kelompok yang kedua yang menjazmkan dua fi'il. Amal kismul awal wa huwa alladhi yajzimu fi'lan wahidan fa sittatu ahruf. Ya. Alladhi al-qismul awal yang pertama adalah lam. Wahia harfun nafi wa jazmin wa qalb. Harfun nafin wa jazmin wa qalb. Harfun nafi, dikatakan harfun nafi li'annaha tanfil hadas. Dikatakan harfu jazm li'annaha tajzimu al-mudhari'. Dikatakan harfu qalbin li'annaha taqlibu zaman al-mudhari' min al-hal aw al-istiqbal. Ila al-mudi. Ila al-mudi. Nah, nanti kita akan jelaskan. Nahwu. Nahwu Lam yajtahid Zaidun. Nahu lam yajtahid Zaidun. Baik. Secara makna lam yajtahid Zaidun ai lam yahsul minhu ijtihadun fi zamani fi zamani al-madi. Taib. Lam wahya ya, yang kita masuk pada huruf yang pertama yang menjazamkan fi'il mudhari. Yang pertama adalah lam. Ya. Yang pertama adalah lam. Dan lam ini adalah harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Dinamakan harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Dia harfun nafi, kenapa? Karena dia menafikan yang sebelumnya. Dia menafikan ya, menafikan al-hadas. Dia menafikan al-hadas. Ya, afwan. Dia menafikan al-hadas. Harfu jazm dinamakan harfu jazm jelas karena dia menjazmkan fi'il mudhari. Harfu qalbin, kenapa dinamakan harfu qalbin? Li'annaha taqlibu zaman al-mudhari' fil hal aw al-istiqbal ila al-mudhi. Ya, kita tahu bahwasanya fi'il mudhari' itu ya yadullu ala hadatsin fi zamanil hal aw al-mustaqbal. Dia menunjukkan perbuatan, peristiwa, pekerjaan yang terjadi sekarang atau nanti, ya. Tetapi dengan kemasukan lam, zamannya jadi berubah. Zamannya jadi berubah. Bukan hal, bukan al-istiqbal, tetapi kembali ke al-mudi, ya. Kembali ke al-mudi. Nah, contohnya lam yajtahid Zaidun. Zaid tidak berijtihad atau bersungguh-sungguh atau belum bersungguh-sungguh. Nah, karena itu lam juga kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan belum. Lam aktub, aku belum menulis. Tetapi ingat tidak mesti dia bermakna belum. Ya, kadang dia kembali ke makna tidak, karena kalau kita terjemahkan ke dengan kata belum dalam bahasa Indonesia kadang artinya tidak pas. Yaitu situasional ya, situasional. Baik. Baik, sekarang contohnya lam yajtahid Zaidun. Contohnya lam yajtahid Zaidun. Nah, sekarang kita bicara makna. Lam yahsul minhu, yaitu min Zaidin. Lam yahsul minhu Ya, belum terjadi darinya ijtihad, kesungguhan pada zaman yang lalu. Kalau dikatakan lam yajtahid Zaidun, kapan dia belum berijtihad atau tidak berijtihad? Di zaman yang lalu, bukan sekarang, ya, bukan nanti, tapi zaman yang lalu. Atau sudah dimulai pada zaman yang lalu dan bisa berlangsung seterusnya. Ya, bisa berlangsung seterusnya, tapi sudah dimulai dengan sebelum-sebelumnya bahwasanya Zaidun tidak bersungguh-sungguh, tidak berijtihad. Ini makna lam. Ya. Lam yasil al-mudarris atau lam yaji al-mudarris ila al-fasal misalnya. Tapi lam yaji belum datang. Ya dari tadi belum datang. Ya. Bukan sekarang, bukan nanti, tapi belum belum datang. Ya karena itu sering diartikan dengan belum. Baik, ini dari sisi makna. Adapun dari sisi i'rab, ya, adapun dari sisi i'rab, kita lihat lam yajtahid Zaidun. Ya, insyaallah ini mudah ya, lam yajtahid Zaidun. Ya, ana minta ini menjadi PR ya, untuk besok insyaallah lam yajtahid Zaidun. Ya, kita jawab untuk PR-nya di i'rab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Waqtafilahu nasbahu.